Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ahibbati fillah, tatkala Allah Jalla wa'ala ingin memperkenalkan al-haq yang ada atau datang dari dirinya dengan pengutusan para nabi dan rasul ke tengah umat ini, disitulah nampak umat ini terbagi menjadi dua. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan petunjuk, menerima bimbingan, pengajaran, arahan para nabi dan rasul tersebut. Yang kedua, wa minhum man haqqat alaihim ad-dalalah, di tengah-tengah mereka, umatnya para nabi dan rasul tersebut, ada yang telah dipastikan untuk dia berada di dalam ad-dalalah, kesesatan. Tidak mau menerima, tidak mau menyambut. Bahkan yang ada adalah memunculkan taring permusuhannya terhadap para utusan tersebut. Bahkan ada upaya dari mereka untuk memadamkan kebenaran yang dibawa oleh mereka, dakwatullah tabaraka wa ta'ala. Sampai Allah Jalla wa Ala menceritakan, yuridun liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berkemauan, orang-orang yang telah dipastikan kesesatan pada diri mereka, telah berkemauan untuk memadamkan cahaya dari Allah Jalla fi'ula, seruan dakwatullah tabaraka wa ta'ala. Mereka ingin memadamkannya, barakallahu fikum, dengan lisan mereka. Bagaimana caranya? Menuding dan menuduh para utusan itu dengan berbagai macam tudingan dan tuduhan. Beliau alaihi salatu wassalam dikenal baik di tengah mereka, dikenal orang amanat di tengah mereka, dikenal orang jujur di tengah mereka. Sifat-sifat yang mulia mereka kenali pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau alaihi salatu wassalam menyerukan dakwatullah, menyampaikan apa yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, sanjungan berubah dengan celaan dan caci makian, berubah dengan tuduhan dan tudingan, barakallahu fikum, berubah dengan permusuhan yang sangat, dipimpin tentunya dari keluarga beliau alaihi salatu wassalam, paman-paman yang tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa Ala untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita semuanya membayangkan betapa menakutkan dan mengerikan perjalanan dakwah di saat itu. Dari barisan yang hidup bersama muslimin adalah kaum munafikin, musuh di dalam selimut, bekerja sama dengan Yahudi, Nasara, musyrikin. Namun apa yang mereka bisa perbuat terhadap dakwatullah tabaraka wa ta'ala? Mereka tidak mampu bisa berbuat apa-apa terhadap perjalanan dakwatullah tabaraka wa ta'ala. Mereka ingin memadamkannya, mereka ingin menyelesaikannya, sampai bersekongkol untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mereka lakukan. Mereka menyangka dan menduga dengan terbunuhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhir dakwatullah tabaraka wa ta'ala. Selesai urusan dakwatul haq. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah jalla wa ala, dakwah terus berjalan. Artinya dakwah ini adalah miliknya Allah jalla fi'ula. Jaminan padanya ada barakallahu fikum. Perlindungan penjagaan dari pemilik dakwah ini yaitu Allah jalla fi'ula. Artinya tidak menyangsikan kita akan perjalanan dakwah ini. Dia akan tetap mendapatkan pengawalan, tetap mendapatkan penjagaan barakallahu fikum. Maka termasuk dari bagaimana Allah jalla wa ala menjadikan dalam junud tentara dakwah ini melalui hidayah yang dibagikan oleh Allah jalla fi'ula. Allah jalla wa ala membagikan hidayah ini, kemudian memasukkan junud tentara-tentara menjadi tentara-tentara di dalam dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Merekalah yang langsung berhadapan barakallahu fikum dengan orang-orang yang berupaya untuk memadamkan cahaya Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka yang langsung berhadapan sekaligus untuk membuktikan keimanan, kejujuran mereka di atas dakwatullah tabaraka wa ta'ala. Kapanpun dan dimanapun tidak akan mengkhawatirkan kita-kita ini terhadap perjalanan dakwatullah tabaraka wa ta'ala. Karena dia pasti akan dijaga oleh pemiliknya, yaitu Allahu Jalla fi'ula. Lalu di mana kekhawatiran kita taruh? Kepada siapa kekhawatiran ini barakallahu fikum terarah? Ternyata kekhawatiran itu kepada orang-orang yang berjalan di atas dakwah ini. Kekhawatiran itu terhadap orang-orang yang berjalan di atas dakwah ini. Ujian demi ujian yang didapatkan oleh para nabi dan rasul sebagai mubalik dari Allah tabaraka wa ta'ala, mengenai ujian ini juga para pengikut-pengikut dakwah ini rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka Allahu jalla wa ala anugerahkan kelulusan untuk menghadapinya. Ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita kaji. Kita berharap tatkala Allahu jalla wa ala menyambut kita dengan hidayahnya lalu membariskan kita di dalam dakwah ini dengan barisan-barisan para pendahulu yang soleh, sementara mereka sudah berlalu, kita masih hidup di muka bumi ini bergelut dengan berbagai macam ujian, kita tidak percaya dan yakin kalau kita bisa istiqomah sampai akhir pertemuan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tidak ada jaminan barakallahu fikum di dalam hidup kita rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat kita belajar langkah keselamatan, keistiqomahan, kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dan berhasil, maka disinilah kelulusan yang akan didapatkan. Barakallahu fikum. Allahu jalla fi'ula telah menyebutkan, memberikan kepada orang-orang yang berjalan di atas dakwah ini bushra, kabar gembira. Artinya kabar gembira, kemenangan demi kemenangan yang akan didapatkan dan diperoleh oleh mereka. Siapapun yang dipilih oleh Allahu Jalla wa'ala untuk menjadi junud tentara dakwahnya, maka Allahu Jalla fi'ulah telah menyebutkan sebuah bushra, menitipkan kabar gembira kepada bala tentaranya. Barakallahu fikum. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhihirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Di dalam ayat yang lain, walau karihal kafirun. Dia Allah jalla wa ala yang telah mengutus Rasulnya dengan al-huda, membawa petunjuk dari Allah tabaraka wa ta'ala, membawa al-haq dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa dinil haq, untuk Allah jalla wa ala memenangkannya atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak suka, walaupun al-kafirun, orang-orang kafir tidak menyukainya. Munafikin benci, Yahudi, Nasara, Majus, semuanya. Allahu Jalla wa'ala tetap akan memenangkan agamanya. Barakallahu fikum. Memberikan bantuan dan memberikan pertolongan kepada Rasulnya. Rahimani wa rahimakumullah. Allahu tabaraka wa ta'ala mengatakan, inna lanansuru rusulana walladhimana amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashad. Dalam surat Ghafir ayat 50, Allahu tabaraka wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya kami akan terus menolong utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini dan nanti pada hari ditegakkannya persaksian. Barakallahu fikum. Walaqad, dalam surat As-Saffat Allahu Jalla wa'ala berfirman ayat 171 173, Allahu tabaraka wa ta'ala mengatakan, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Sungguh telah pasti sebuah keputusan dari kami, kata Allahu Jalla wa'ala, kemenangan terhadap perjalanan hamba-hamba kami yang menjadi utusan. Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang al-mansurun, orang-orang yang ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara-tentara kamilah yang pasti akan menang, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah, kita mengambil contoh generasi sahabat Rasul alaihissalatu wassalam. Dari mulai mereka mengenal dakwatus sunnah, murni hidayah dari Allahu Jalla fi'ula, mereka lah yang menjadi pilihan Allah di tengah-tengah kehidupan yang antah berantah, hancur kehidupan jahiliyah, Allahu Jalla wa Ala memilih dari hamba-hambanya barakallahu fikum, mengeluarkan mereka dari kehidupan jahiliyah rahimani wa rahimakumullah, rijalan wa nisa, sigharan wa kibara. Allahu Jalla wa Ala memberikan taufik dan hidayah kepada mereka. Ternyata setelah mendapatkan taufik dan hidayah kepada agama Allahu Jalla wa Ala, dakwatullah subhanahu wa ta'ala, berada dalam barisan nabinya alaihi salatu wassalam, ternyata mereka harus berhadapan dengan ujian-ujian yang menimpa ujian nabinya alaihi salatu wassalam. Diteror hidupnya, dikucilkan hidupnya, sampai terjadi pembaikotan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai para sahabat Nabi ridwanullah alaihim harus kemudian berhijrah barakallahu fikum. Sampai Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Fahuwa mutawassidun biburda fi dhillil Ka'bah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berbantangkan selendangnya di Ka'bah, naungan Ka'bah, Khabbab bin al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu datang, ya Rasulullah, ala tastansiru lana wa ala tad'u lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan buat kami sedang dalam ujian besar? Tidakkah engkau meminta pertolongan buat kami kepada Allah Jalla fi'ula? Engkau berdoa kebaikan buat kami, ya Rasulullah. Nabi alaihi salatu wassalam tidak langsung kemudian meminta kepada Allah Jalla wa'ala pertolongan, lalu kemudian mendoakan barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pelajaran. Dulu orang sebelum kalian, artinya masuk berada dalam keimanan kepada Allah, dimasukkan ke dalam lubang, setengah badannya lalu diletakkan gergaji di tengah kepalanya, dan gergaji menjadi dua. Dulu ada orang yang disisir dengan sisir besi, semuanya terkelupas, namun tidak menyebabkan mereka meninggalkan agamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakinnakum tastajilu, namun kalian ini adalah orang yang tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa ini adalah sifat tergesa-gesa. Walakinnakum tasta'jilu. Demi Allah, Allahu Jalla wa'ala pasti akan menyempurnakan agamanya. Nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam menyebutkan, Allahu tabaraka wa ta'ala pasti akan menolong agamanya rahimani wa rahimakumullah. Satu catatan, di saat Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan walakinnakum tastajilu, akan tetapi kalian ini adalah terburu-buru. Berapa tahun sih kita mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah? Kita berkorban di dalam dakwah ini seberapa sih? Melihat ujian dan cobaan yang didapatkan, seberapa besarnya? dibanding dengan ujian-ujian para pendahulu kita yang soleh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pernahkah kita mendapatkan dari masyarakat kita atau mungkin non muslim dituduh misalkan sampean gila? Pernah enggak? Bapak-bapak kami, pernah enggak dituding lo ini, bapak ini sudah gila? Hah? Sering? Masya Allah. Tanggapannya terus bagaimana ketika ada dituding? Hah? Oh, terima aja. Masya Allah. Ya. Yeah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Jalla wa Ala pernah menghibur nabinya alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, kadzalika ma atalladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, demikianlah, tidak ada seorang pun ma'atalladzina min qablihim. Tidak ada seorang pun yang telah didatangi oleh rasul-rasul min qablihim sebelum mereka kaum musyrikin ini, wahai Rasul Allah. Tidaklah ada umat yang telah didatangi oleh utusan sebelum mereka, sebelum kaum musyrikin ini, kecuali mereka itu mengatakan qalu sahirun aw majnun. Mereka mengatakan bahwa sampean ini tukang sihir atau majnun. Allahu Akbar. Kita tahu sendiri, mereka faham hidup Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak berpenampilan hidup tukang sihir seperti yang mereka tuduhkan. Mereka faham itu. Apalagi beliau tertuduh menjadi orang yang majnun, yaitu gila. Mereka faham sifat-sifat orang gila, perilaku tukang sihir. Mereka faham. Allah Jalla wa'ala dengan ayat ini memberikan hiburan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, atawasawbi. Kok ucapan musyrikin, ucapan umat-umat terdahulu terhadap nabinya kok sama? Dituduh orang gila, dituduh pendusta, dituduh tukang sihir, atawa saubik. Apakah mereka-mereka itu apa saling berwasiat, saling menitipkan pesan? Nanti kalau datang Rasul seperti ini, orang ngaku seperti ini, tuduh dia adalah tukang sihir atau majnun. Atawa saubih, apakah mereka ini saling berpesan wasiat? Kata Allah Jalla fi'ula, balhum kaumun taghun. Inilah yang mempertemukan mereka, walaupun mereka tidak pernah bertemu. Apa itu? Taghun. Sifat kekufuran, sikap melampaui batas. Inilah yang mempertemukan mereka dalam satu kata dan tuduhan. Mereka tidak saling wasiat berwasiat. Namun barakallahu fikum, demikianlah rahimani wa rahimakumullah yang mempertemukan mereka. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, tashabahat qulubuhum, wa a'maluhum bil kufri wat tughyan fatashabahat aqwaluhum an-nashi'ah an tughyanihim. Hati-hati mereka serupa, amalan-amalan mereka sama dalam kekufuran, dalam sikap melampaui batas. Barakallahu fikum. Pertemuan hati-hati mereka inilah yang mempertemukan ucapan-ucapan mereka. Ini adalah sebuah pelajaran rahimani wa rahimakumullah yang sangat bermanfaat. Ketika hati seseorang sama dengan pendahulunya, maka ucapannya akan sama. Barakallahu fikum. Kalau hati yang serupa itu jelek, hati yang sama serupa itu adalah buruk, maka nanti kita akan melihat ucapannya ketemu sama. Afail perbuatan-perbuatannya sama. Walaupun pemainnya berbeda, tapi ketika hatinya itu sama, maka ucapan-ucapan perilaku-perilakunya sama. Barakallahu fikum. Jikalau kesamaan dan keserupaan itu dalam kebaikan, hatinya dalam kebagusan, sebagaimana mereka-mereka yang baik dan bagus kulub hatinya telah memperlihatkan kebaikan dalam berperilaku, dalam bergaul, dalam bermuamalah, dalam hidup. Barakallahu fikum. Maka keserupaan hati, walaupun belum pernah bertemu, maka akan lahir dan akan muncul juga yang sama. Kebaikan lisannya, kebagusan perangainya, perilakunya dalam muamalahnya, dalam hidupnya, yang ada adalah kebaikan. Barakallahu fikum. Ini pelajaran yang sangat berharga rahimakumullah. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ternyata yang mempertemukannya dalam satu kata tuduhan, tudingan, celaan, cercaan, karena ada pertemuan kulub dalam kekufuran, ada pertemuan afail pekerjaan dan perbuatan dalam sikap melampaui batas, sehingga muncul kalimat-kalimat yang sama dan serupa. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ilmu ini mengajak kita kepada hidup yang mulia, yang bagus, yang terhormat, dengan ucapan mulia, terhormat, dengan perangai dan perilaku, muamalah dimanapun kita berada, akan menjadi orang yang barakallahu fikum terbaik rahimani wa rahimakumullah. Ketika menghadapi sedemikian ujian, mari kita dengarkan apa bimbingan Allah Jalla wa'ala terhadap Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, fatawalla anhum, jangan engkau pedulikan. Fatawalla anhum fama anta bimalum, berpalinglah engkau, jangan engkau pedulikan, jangan engkau masukkan. Barakallahu fikum ke dalam hatimu, engkau tidak pernah akan menjadi orang yang tercela. walaupun semua orang mencela engkau. Jikalau kita benar dalam kelurusan, barakallahu fikum, tidak akan membahayakan celaan siapapun yang mencela. Fatawalla anhum. Anda jangan peduli dengan itu semua, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Generasi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam menemukan dan menjumpai perlakuan-perlakuan yang keji, perlakuan yang kejam, disiksa, barakallahu fi, karena Allah jalla wa ala lah yang telah berkemauan untuk memberikan padanya hidayah. Begitu besar ujian yang mereka dapatkan. Ma ghayyaru wa ma taghayyaru wa ma baddalu dinahum. Mereka tidak berubah, barakallahu fikum. Mereka tidak pernah merubah apa yang Allah jalla wa ala telah berikan kepada mereka. Wa ma baddalu, dan mereka tidak pernah menukar atau melelang apa yang Allah jalla wa ala telah berikan pada diri-diri mereka. Artinya mereka kokoh dan tabah. Mereka lindungi nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itu, sebagai penutup pesan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, di saat para pencari jalan Allah jalla wa'ala hidup yang lurus, setiap orang yang berjalan di atas jalan yang lurus ini atau mencari jalan yang lurus di dalam hidup, berada dalam pencarian sesuatu yang mayoritas manusia nakibun anhu, tidak mendapatkan, tidak berada di dalam jalan yang lurus itu, barakallahu fikum, dia melangkah menuju jalan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang teman-temannya di perjalanan ini fi ghayatil killah wal izzah, temannya sangat sedikit dan temannya sangat sulit untuk dicari, kata beliau barakallahu fikum. Sementara pada individu manusia itu ada sifat wahsyah, takut, ngeri kalau dia sendirian. Wanufus, kata beliau, sementara setiap jiwa manusia ini berada dalam kondisi wahsyatit tafarrud, ngeri kalau dia berjalan seorang diri, dia mencari jalan yang lurus di dalam hidup. Sementara orang-orang tidak berjalan di atas jalan yang lurus tersebut, mayoritas dia berjalan menginginkan, kata beliau, menempuh jalan yang teman-teman di jalan ini adalah fi ghayatin minal qillah, sedikit dan sulit untuk ditemui dan dijumpai karena sedikitnya. Sementara jiwa-jiwa manusia ini sangat ngeri, sangat takut, khawatir kalau dia bersendirian di jalan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu jalla wa ala nabbaha, mengingatkan kepada siapapun yang sudah mengambil sebuah, mendapatkan sebuah hidayah di dalam hidup, untuk berjalan di atas jalan dakwatullah tabaraka wa ta'ala, barakallakum, Allahu jalla wa ala memberikan sebuah tanbih. Apa bentuk tanbihnya? Allahu jalla wa ala mengingatkan bahwa teman sampean yang ada di jalan ini adalah orang-orang yang an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahu jalla wa ala menegur, Allahu jalla wa ala mengingatkan, Anda berjalan di atas jalan yang lurus dan susah serta sulit mencari teman padanya, ketahuilah engkau telah berjalan, kata Allahu jalla wa ala, di atas jalan di mana Allahu jalla wa ala telah menganugerahkan nikmat di dalam hidup mereka. Siapa mereka yang telah melalui jalan yang lurus ini dan telah sampai kepada Allahu jalla wa ala? Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Empat golongan yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka-mereka inilah telah mendapatkan nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tanbih dari Allah agar rasa ngeri, rasa takut, rasa khawatir itu hilang, lenyap dari orang yang berjalan di atas jalan hidayah, yang mencari taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Hendaklah dia mengetahui bahwa temannya dalam perjalanan ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang sedikit, mereka orang yang menyelisihinya adalah sangat banyak, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak punya nilai. Barakallahu fikum. Walaupun jumlah mereka itu besar, sebagaimana pesan kata beliau ulama ussalaf, alaika bitariqil haqqi, hendaklah engkau menempuh jalan al-haq, kebenaran. Wala tastauhis liqillatis salikin, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir karena sedikitnya orang yang berjalan di atas al-haq tersebut. Wa iyyaka wa tariqal batil, jangan, hati-hati engkau pada jalan yang salah. Wala taghdar wala taghtar bikathratil haliki, jangan engkau terpedaya dengan banyaknya orang yang berada pada jalan yang batil itu. Barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah setelah membawakan ucapan ulama, ba'du ulama as-salaf, beliau mengatakan, memberikan pesan, wa kullamastauhashta fitafarrudika, tatkala muncul kekhawatiran, kengerian dalam perjalananmu, perjalanan kesendirianmu, maka lihatlah kepada temanmu yang telah mendahuluimu. Wahris, bersemangatlah engkau untuk mengikuti mereka, menyusul mereka, dan tutup matamu dari selain mereka. Fa innahum la yughnu anka minallahi syai'a, orang yang Anda pandang banyak tapi berjalan di atas yang salah, tidak akan memberikan manfaat dan guna sedikit pun di hadapan Allah jalla fi'ula. Maka kata beliau, fala taltafit ilaihi, jangan engkau menoleh kepadanya. Fa innaka mata iltafatta ilaihim akhadhu, kapan saja engkau menoleh padanya, apalagi kan sekarang ahlul batil ini ya tidak segan-segan untuk mengeluarkan hartanya, menjanjikan anaknya, wanita-wanita kepada ahlul haq. Janji-janji barakallahu fikum, dunia rahimani wa rahimakumul, kalau sampai engkau menoleh kepadanya, mereka akan mengambil engkau dan akan mencegah perjalananmu. Saya, kata beliau, telah membuat dua permisalan. Mari kita kaji dua permisalan ini sebagai ilmu agar jangan sampai kita terjebak, karena perjalanan kemuliaan ini terus berlalu. Bila kita tidak punya kekuatan, kekuatan kesabaran, keikhlasan, tawakal kita, kemudian barakallahu fikum, rojaknya kita, harapan kita, rasa takutnya lemah, semuanya itu, kita akan ditinggal barakallahu fikum. Kita akan siap rela berpisah dengan teman-teman yang mulia yang sudah meraup nikmat dari Allah tabaraka wa taala, karena menoleh tadi barakallahu fikum, dia sudah punya motor, saya belum. Dia sudah punya rumah, saya masih kontraktor. Ya, ngontrak sana, ngontrak sini. Ya, lihat lagi, waduh, dia sudah punya mobil. Kalau dia menoleh kepada itu semua, akhadhu, mereka akan menangkap dan mereka akan mengambil engkau, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Saya telah membuat permisalan, kata beliau. Permisalan yang pertama, seseorang yang keluar dari rumahnya menuju as-salat, yaitu salat. La yurid gairoha, dia tidak ingin kecuali ingin salat. Lalu muncullah di tengah jalan, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, muncullah di tengah jalan, di jalannya syaitan, min syayatinil ins, setan dari setan-setan manusia, mengeluarkan, mengucapkan ucapan yang yu'dhi, mengeluarkan ucapan yang menyakitkan dia. Ini mau beribadah loh. Lalu kemudian disodorkan ucapan-ucapan yang menyakitkan di jalan itu. Faqafa waqafa waradda alaih. Dia berhenti, dibantah, dilayani. Matamasaka, sehingga terjadi saling akhad berat, saling bantah-bantahan. Farubbama kana syaitanul ins aqwa minhu. Bisa jadi setan yang menghadangnya di jalan itu lebih kuat dari dirinya, lalu dia bisa menguasainya. Sampai kemudian menyetop dia, menggagalkan dia untuk sampai ke masjid. Hatta fatatus shalah, sholat pun dia tidak kerjakan. Karena dia layani, kemudian kalah. Barakallahu fikum. Bisa jadi, orang yang berangkat sholat ini lebih kuat dari setan tersebut. Setan al-ins tersebut. Lebih kuat. Akan tetapi, dia telah menyibukkan orang yang berangkat ke masjid itu dengan ribut ini itu, menghalangi dia untuk bisa masuk kepada shof yang pertama, Sob al-awwal, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan dia terhalangi untuk idrak al-jamaah. Aduh, setelah sampai masjid, ya menanglah dia bertarung bersama setan yang mencela dia, dilayani ini itu, hujahnya mungkin lebih kuat. Barakallahu fikum. Setelah itu rahimani wa rahimakumullah, sampai ke masjid, wah selesai jamaahnya. Menang lo ya. Di perjalanan menang. Tapi sudah luput banyak hal. Sob pertama tidak dapat. Kedua, barakallahu fikum, gagal untuk bisa berjamaah. Orang sudah bubar karena melayani, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, kalau dia menoleh, barakallahu fikum, terhadap itu semua, maka akan menjadikan kegagalan pada dirinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu beliau berpesan, jangan engkau layani. Tatkala engkau yakin bahwa apa yang engkau jalani ini adalah hak, apa yang engkau pegangi adalah hak, apa yang engkau yakini, barakallahu fikum, adalah itu yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, jangan melayani setan dari kalangan manusia. Bisa saja dia lebih kuat dari dirimu, kepenggal perjalanan menuju baitullah, menuju rumahnya Allahu jalla fi'ula, masjid, kalah. Atau mungkin engkau kuat hujahnya, hebat berdebat, berdialog, dan seterusnya. Taruhlah hujah engkau kuat. Tetap engkau akan luput dari kebaikan yang engkau telah kejar. Bahkan barakallahu fikum, tidak hanya luput dari shaf al-awwal, shaf pertama, tetapi luput untuk menemukan sholat berjamaah. Jangan engkau seperti ini. Jangan menoleh. Di saat ada gangguan dalam perjalanan engkau di atas manhajul haq ini, siapapun dia, jangan dilayani, barakallahu fikum. Terus berdakwah, berjalan, rahimani wa rahimakumullah. Jangan khawatir. Jangan engkau, barakallahu fikum, merasa cemas dan takut. Kalau seseorang telah Allahu jalla wa ala inginkan hidayah dan kokoh di atasnya, tidak akan berpengaruh siapapun, apapun yang dilontarkan dalam perjalanan al-haq, rahimani wa rahimakumullah. Ini permisalan yang pertama. Jangan menoleh. Terus berjalan. Ya, lakukan tarbiyah al-imaniyah, tarbiyah al-islamiyah. Bimbing anak-anaknya kaum muslimin. Biarkan apa katanya orang, selama kita lurus jalannya di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ala fahmi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas pemahaman warathatil anbiya. Sabarkan, biarkan orang mau ngomong apa, ngomong ini, ngomong itu. Karena kalau dilayani, dua kemungkinan tadi, dia lebih hebat, dia lebih pintar mengatur kata, lebih pintar membantah, lebih kuat mungkin hujahnya, barakallahu fi. Terganggu perjalanan. Aduh, sibuk ngurus dia. Terganggu. Sampai akhirnya kita tidak bisa membuka kebaikan di dalam hidup. Gagal. Atau mungkin kita lebih kuat, sudah tersita waktunya untuk kebaikan buat diri kita sendiri dan kebaikan, barakallahu fikum, buat orang lain, rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang kedua, kata beliau, barakallahu fikum, yaitu al-dhabi, kijang, asyaddu sa'yan minal kalbi. Pernah lihat kijang enggak? Sampaian. Pernah lihat kijang? Oh, enggak pernah. Sampai. Enggak pernah juga. Oh, enggak pernah. Masya Allah. Kayaknya perlu ke kebun binatang ya. Pernah? Belum juga. Kata beliau, mari kita dengarkan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kijang larinya lebih kencang dari anjing. Benar apa salah? Benar kan? Kijang lebih kencang larinya, barakallahu fikum, dari anjing. Tapi pertanyaannya, kenapa kijang itu sering ketangkap? Ayo, Bapak Agami, siapa namanya? Siapa? Nah, di pertanyaan sekarang ini, kenapa kok kijang kalau di balap ya, artinya pertandingan lari antara kijang dengan anjing, kita sepakat kijang akan lebih kencang larinya dibanding anjing. Tapi kenapa kijang itu sering ketangkap sama anjing? Apa penyebabnya? Coba. Nah, kalau belok kesulitan. Jadi alasan beliau, kalau kijang belok kesulitan. Maksudnya karena susah belok itu, susah menyelamatkan diri, begitu. Ada jawaban yang lain? Hah? Mari kita dengarkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, kenapa kok kijang ini lebih kencang larinya dari anjing? Tetapi kenapa sering tertangkap sama anjing buruan? Ternyata kijang itu punya tabiat yang membahayakannya. Perilaku yang membahayakan dia dalam usaha penyelamatan dirinya. Apa itu? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walakinnahu idza ahassa bi, kalau sudah menjauh, sudah lari kencang loh, menjauh, iltafata ilai, berhenti noleh. Dia berhenti. Lewis anjing ini sedang lari kencang, dia berhenti, menyempatkan diri untuk menoleh. Lah kalau mau setar lagi, barakallahu fikum, idza ahassa bi iltafata ilai, kalau sudah merasa jauh, dia berhenti dan menoleh. Inilah fayad'afu sa'yuh, menjadi lemah usaha dia untuk menyelamatkan diri. Sampai kemudian anjing itu bisa menangkapnya. Barakallahu fikum. Tabiat yang ada pada kijang ini, jangan kita bawa di saat kita sudah lurus jalannya. Tahu yang kita tuju, barakallahu fikum, yaitu Allah Jalla wa'ala. Teman-teman di perjalanan ini adalah orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, masih menoleh ke belakang, barakallahu fikum. Menoleh ke dunia, temannya yang sudah maju dunianya, ini itu, mendengar omongan orang tuanya, bisikan-bisikan istrinya, dan seterusnya. ini yang akan menggagalkan dia. Barakallahu fikum. Apa maksud dari nasihat al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala? Kata beliau, wal qasdu, tujuannya adalah dengan selalu mengingat teman-teman di perjalanan akan bisa melenyapkan sifat kekhawatiran dan ketakutan dalam perjalanan seorang diri. Kedua adalah dorongan untuk kita terus berjalan, menyingsingkan lengan baju kita, barakallahu fikum, mengangkat, memperlihatkan kesungguh-sungguhan untuk segera bertemu dengan teman-teman itu. Kalau menoleh akan terganggu perjalanannya untuk bisa mencapainya. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah, Allahu jalla fi'ula telah menunjukkan kita semuanya ini di dalam hidup. Akankah kita tega dan ridha melepaskannya karena ingin mengejar, barakallahu fikum, secuil duniawi? Tentu kita tidak akan ridha, barakallahu fikum. Tapi selama kita hidup di dunia ini, kita berada dalam ancaman yang sama. Sudah gugur dan gagal sebagian dari saudara kita. Maka tidak ada lain kecuali jaga ilmu agama ini. Jaga dia dengan terus bersemangat mengilmuinya dan bersemangat untuk mengamalkannya dan menebarkannya, barakallahu fikum. Jaga, hormati apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil terus berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan Engkau selewengkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang bisa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Allahumma amin. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Dan terlebih khusus saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pengurus Ma'had Al-Faruq, ya, Silongwa. Semoga Allah Jalla wa'ala terus menganugerahkan kita keistiqomahan di atas jalannya. Dan juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab terlaksananya kebaikan yang seperti ini. Sebesar apapun andil yang diberikan, semoga Allah Jalla wa'ala menjadikannya pertama kali ikhlas untuknya dan mencatatnya dalam timbangan amal soleh kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.